marhalah dirasiyah di kelasnya masing-masing. Dan ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan para salaf. Mereka menghiasi diri dengan akhlak dan adab, lalu menimba ilmu. Sehingga ilmu yang mereka cari, ilmu yang mereka dapatkan, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berhias adab. Dua hal yang harus selalu ada pada masing-masing talib dan talibah. Kata sebagian salaf, kanu yata'allamun al-hadi was-samta kama yata'allamun al-ilma. Dahulu mereka para salaf mempelajari etika, mempelajari tingkah laku, tindak tanduk, akhlak yang mulia, sebagaimana dahulu mereka mempelajari sebuah ilmu. Sehingga hadirnya para talabah dan talibat pada majalis ini sangat penting. Majalis ini tidak kalah penting dari durus ilmiah di kelas-kelas. Sehingga jangan sampai dikesampingkan atau diremehkan sehingga tidak merasa penting untuk tidak hadir. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik wal hidayah kepada talabat dan talibat yang hadir. Bisa mencermati, bisa menghayati, bisa meresapi apa yang disampaikan di majalis-majalis ini. Dan ketika nanti pada waktunya, pada saatnya mereka masuk di kelas masing-masing dengan marhalah dirasiyahnya, mereka bisa memahami ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipelajari, ilmu yang nafi', dikarenakan berhias akhlak yang mulia, berhias adab-adab yang santun, berhias budi pekerti yang luhur. Ilmun ma'al adab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ayyuhat talaba wa talibat. Untuk tema saya pada majelis tahun ini, temanya adalah beberapa hadis tentang ilmu dan ulama. Dari sekarang sampai nanti Isya. Maka yang akan kita kaji, kita akan membacakan satu persatu hadis-hadis yang ingin sampaikan berkaitan dengan ilmu dan ulama. Kita baca hadisnya, kita sebutkan faedah-faedahnya, dan masing-masing hadis berkaitan dengan bab-bab yang tersendiri terkait dengan al-ilmu sampai yang terkait dengan al-ulama. Barakallahu fikum. Al-hadis al-awwal. Hadis yang pertama, عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu fardu atas tiap-tiap muslim. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Jamaluddin Al-Mizzi rahimahullah berkata, Jamaluddin Al-Mizzi rahimahullah berkata, hadzal haditsu ruwiya min turuqin tablughu rutbatal hasan. Hadzal haditsu ruwiya min turuqin tablughu rutbatal hasan. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan yang mencapai tingkatan hasan. Demikian disebutkan dalam Hasyiah As-Sindi. Hasyiah As-Sindi atas Ibnu Majah. Wa Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam Sahihul Jami'. Ini hadis yang pertama. Hadis ini barakallahu fikum menegaskan tentang hukum talabul ilmi. Hukum menimba ilmu. Hadis ini merupakan nassun fi wujubi talabil ilmi. Hadis ini nass yang menyatakan kewajiban talabul ilmi. Talabul ilmi wajib. Wajib atas tiap-tiap muslim. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini, talabul ilmi. Al-ilm di sini ialah al-ilmu syar'i. Ambil sebuah kaidah. Disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah, semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, dan yang berkaitan dengan ilmu, yang dimaksud ialah al-ilmu syar'i. Anda membaca ayat terkait dengan ilmu, itu ilmu syar'i. Anda membaca hadis terkait dengan ilmu, itu ilmu syar'i. Sehingga ilmu yang wajib dicari oleh tiap-tiap muslim adalah ilmu syar'i. Adalah al-ilmu syar'i. Sehingga makna hadis ini mencari menimba ilmu syar'i, hukumnya fardu, wajib atas tiap-tiap orang Islam. Muslim meliputi muslim wa muslimah. Ikhwan fillah na'azakumullah, terkait dengan masalah kewajiban, talabul ilmi ada dua macam. Talabul ilmi ada dua macam. Yang pertama ialah ilmu yang wajib ain untuk dicari. Ilmu-ilmu yang fardu ain untuk dicari. Jadi masing-masing muslim, individu-individu muslim, baik itu laki-laki ataupun wanita, wajib ain, fardu ain atas masing-masing mereka mengilmuinya. Bobitnya adalah ayyata'allama kulla ma yahtaju al-amalu bihi min umuri dunyahu wa dinih. Ayata'allama kulla ma yahtaju al-amalu al-amala bihi min umuri dinihi wa min umuri dunyahu wa dinih. Dhabit ilmu yang fardhu ain adalah dia mempelajari apa-apa yang dia perlukan untuk mengamalkannya. Yang dia perlukan untuk mengamalkannya dalam urusan dunianya atau agamanya. Contoh, dia ingin sholat, sudah balig, wajib mengerjakan yang namanya sholat. Maka wajib ain atas dirinya mempelajari ilmu tentang sholat dan yang berkaitan dengannya. Dia harus belajar tentang masalah air, mana yang suci, mana yang najis. Dia harus belajar terkait dengan tata cara berwudu. Dia belajar yang berkaitan dengan semua itu. Belajar tentang kaifiyah sholatnya. Itu fardhu ain. Dipahami ya? Datang Ramadan. Apa kewajibannya? Puasa. Maka fardhu ain atas dirinya untuk mempelajari yang terkait dengan puasa. Supaya betul-betul berpuasa dengan bimbingan sunnah. Dia ingin membaca Al-Quran. Gimana caranya supaya bisa membaca Al-Quran? Apa caranya? Apa tiba-tiba bisa baca begitu? Kanda. Apa yang harus dipelajari? Dia harus belajar tajwidnya dulu. Ya. Ilmu tajwidnya dan yang terkait dengan itu supaya bisa membaca Al-Quran. Maka wajib bagi dia belajar ilmu tajwid supaya dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Dia mau berpakaian. Ya wajib berpakaian, tetap aurat ya. Maka wajib ain bagi dirinya untuk mempelajari tentang masalah ahkamul libas. Hukum yang terkait dengan pakaiannya. Apa pakaian yang boleh dipakai, apa yang enggak boleh dipakai. Mana pakaian yang merupakan syiarnya muslimin dipakai. Mana yang syiarnya kaum kufar ditinggalkan. Hakata. Dia punya rambut. Masa iya gundul terus? Kan enggak mungkin ya. Gundul terus. Itu jadi kayak khawarij nanti ya kawan. Nah, ada kalanya dia pendek, ada kalanya dia panjang. Dia harus tahu bagaimana hukum terkait dengan rambut. Mana potongan rambut yang boleh, mana yang dilarang. Bagaimana cara nyisir rambut yang sunnah. Mana yang tasyabbuh dengan kufar, jangan dilakukan. Agar. Sampai saya tengok-tengok ini. Ada yang kosa apa enggak di rambutnya ini. Harus tahu. Dia mau makan. Harus belajar adab makan. Makanan yang mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana cara makannya. Apa doanya. Setelah sebelum makan, setelah makan. Masalah minum. Demikian seterusnya. Dia mau berdagang. Berniaga. Wajib ain atas dirinya belajar tentang ahkamul buyu. Hukum yang terkait dengan perniagaan. Bagaimana niaga Islam itu? Apa ketentuannya? Apa persyaratannya? Harus paham. Dia mau menikah. Wajib belajar. Ahkamul nikah. Hakata. Demikian seterusnya. Itu fardu ain. Baik dalam perkara-perkara akidah, usulul iman, perkara ketauhidan. Atau perkara ahkam-ahkam amaliyah. Mempelajari segala sesuatu yang perlu dia amalkan. baik yang berkaitan dengan dunianya atau agamanya. Itu fardhu ain. Dipahami insyaallah ya. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Mempelajari ilmu-ilmu yang fardhu kifayah. Fardhu kifayah maknanya ketika ada sebagian pihak yang cukup yang mempelajarinya, gugur kewajiban dari yang lain. Tapi ketika tidak ada seseorang pun yang mempelajarinya, semuanya berdosa. Itu fardhu kifayah. Kalau fardhu ain, wajib atas individu muslim. Ketika dia tidak belajar, jahil tentang apa yang dia amalkan, dia berdosa. Pribadi berdosa. Kalau fardhu kifayah tidak. Fardhu kifayah itu sebagian orang yang mempelajari dan cukup, gugur kewajiban daripada yang lain. Tapi kalau tidak ada seseorang pun yang mempelajarinya, maka semuanya berdosa. Baik. Babitnya apa? Babit ilmu yang fardhu kifayah ialah ayyata'allama tafasila ayata'allama at-tafasil min al-ulum syar'iyyah. Dia mempelajari rincian-rincian yang terkait dengan hukum syar'inya, detailnya. Itu fardhu kifayah. Ini dalam semua hal. Dalam semua hal terkait dengan ulumul Quran, yang fardhu ain dia mempelajari yang sekiranya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, mengkaji ilmu-ilmu alat yang bisa memahami Quran dengan benar. Detailnya, rinciannya, semua ilmu-ilmu yang detail yang rinci terkait dengan Al-Quranul Karim, kemudian kalam ulama, adillahnya, ada khilaf, dirojihkan dan segala macamnya, fardhu kifayah. Pendalaman detail sebuah ilmu, itu fardhu kifayah. Antum mempelajari fiqih, yang fardhu ain, yang cukup dengan itu, beramal dengannya. Yang fardhu kifayah, tafasilnya, rinciannya, detailnya, tentang masalah almiyah, air, dirinci, detail, adillah, ketika ada khilaf, akhdun warad, ada diskusi panjang terkait dengan masalah itu. Antum merojihkan, kenapa antum merojihkan pendapat ini, dirinci semuanya, ini marjuh, kenapa kok marjuh, kamu bantah dengan ilmiah, itu fardhu kifayah. Demikian dalam semua ilmu. Tafasil, rincian, detail, pembahasan-pembahasan ilmu syar'i, itu fardhu kifayah. Barakallahu fikum. Dan kalian wahai thalabul ilmi, dalam mempelajari agama Allah, pelajari yang fardhu ain dalam semua bidang, lalu pelajari yang fardhu kifayah. Ketika dua-duanya, Anda mendapatkan dua pahala sekaligus, pahala fardhu ain dan pahala fardhu kifayah. Kalau Anda sanggup mengkaji, menguasai sampai yang fardhu kifayah, maka tingkatan Anda bukan lagi thalabul ilmi, tapi menjadi seorang alim. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-ilmu syar'i. Huna masalah. Bagaimana dengan ilmu duniawi? Apakah dimasukkan dalam pembahasan hadis ini? Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah, saya lihat dalam Kitabul Ilm karya beliau dan buku-buku yang lain terkait dengan ilmu dari beliau, ilmu duniawi dibagi dua. Ini terkait dengan masalah an-naf'u wad-dharr, sisi kemanfaatan dan kemadharatannya. Yang pertama adalah ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat, mubah, nafi'. ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat dan mubah, manfaat untuk keberlangsungan hidupnya manusia di alam dunia ini. Ya, ya banyak ilmu-ilmu terkait dengan barang-barang rumah tangga, perkakas rumah tangga, kelistrikan, properti, otomotif, bahasa, dan yang semisal itu yang manfaat. Mubah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Untuk ilmu yang jenis pertama ini, khonabitina azakumullah, terkait dengan ta'allumuhu, mempelajarinya, itu mubah. Itu mubah. Terkadang fardu. Tapi fardunya fardu kifayah. Tidak ada yang sampai fardu ain, fardu kifayah. Ya, ketika ada pihak-pihak tertentu yang mengkaji ilmu duniawiyah ini untuk kemanfaatan kaum muslimin, untuk kemanfaatan hajat hidupnya manusia di muka bumi ini, itu puncaknya, ghayatuhu, maksimalnya fardu kifayah. Ketika ada yang mempelajarinya cukup, gugur kewajiban daripada yang lain. Tetapi ketika tidak ada yang mempelajarinya, dosa semuanya. Karena terkait dengan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Itu pun setelah mempelajari ilmu syar'i. Paham ini? Jangan terbalik. Ilmu dunianya dipelajari dari mulai muda sampai tua bangka. Dari mulai kelas TK sampai profesor, sampai profesor tingkatannya itu. Tapi duniawiya semua. Ilmu agamanya tidak ada. Nol botol. Ini keblinger. Salah di dalam tahapan-tahapan belajar. Yang betul itu adalah belajar ilmu-ilmu syariah dulu. Terutama yang fardu ain. Ketika Anda diperlukan untuk mengkaji ilmu duniawiyah karena kemaslahatan muslimin secara umum, pelajari. Sangat memilukan dan memalukan orang yang bergelar doktor atau profesor dalam perkara duniawiyah tidak mengerti tentang tata cara BAK yang syar'i. Atau BAK ya? Tidak mengerti yang namanya ahkamut thaharah yang syar'i. Ini memilukan. Dan ilmunya enggak dibanggakan. Dikarenakan terkait dengan duniawiyah saja. Camkan baik-baik. Artinya, Islam tidak melarang orang mengkaji, mempelajari, mendalami ilmu dunia yang mubah. Silakan saja. Tapi ingat, ilmu agama yang fardu ain dahulukan. Ilmu dunia yang antum kaji niatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Adapun ilmu yang kedua dari ilmu dunia adalah ilmu-ilmu dunia yang mudharatkan. Ini hukumnya haram. Enggak boleh dikaji, barakallahu fikum. Difahami ya? Nah, kita sebagai seorang muslim dengan hadis ini menjadi paham ilmu yang wajib kita kaji, yang kita pelajari adalah ilmu syariat. Bukan ilmu dunia terlebih dahulu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kaji fardu ainnya, lanjutkan fardu kifayahnya. Ilmu duniawi dikaji ketika ilmunya bermanfaat atau mubah dan membawa kemaslahatan umat Islam. Setelah belajar ilmu agama yang fardu ain. Barakallahu fikum. Tadi fardu atas masing-masing umat Islam, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Wanita di tempatnya masing-masing, di lingkungan para muslimat. Na'am. Barakallahu fikum. Tambahan faedah, ini kan hadis. Ada sebuah ayat yang merupakan dalil tentang kewajiban talabul ilmi. Tambahan faedah. disebutkan di At-Taubah ayat 122. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayat ini, At-Taubah 122. Tidak sepantasnya, tidak seyokianya kaum mukminin berangkat jihad semuanya. Alangkah bagusnya, kenapa tidak? Begitu. Berangkat dari masing-masing pasukan dari mereka sekelompok orang untuk tafaqquh fiddin, mengkaji ilmu agama Allah, dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka ketika pulang kepada mereka. Pasti mereka akan waspada. Kata-kata ini, liyatafaqqahu fiddin. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Qur'an indah hadhihi al-ayah mengatakan, Al-Qurtubi rahimahullah, hadhihi al-ayatu aslun fi wujubi talabil ilmi. Hadhihi al-ayatu aslun fi wujubi talabil ilmi. Ayat ini merupakan dasar, pijakan, dalil tentang kewajiban mencari ilmu. Selesai hadis yang pertama terkait dengan masalah kewajiban mencari ilmu. Kalau amal dikatakan wajib berpahala ataukah tidak? Jawabannya, pahala. Ketika amal dikatakan wajib, yang tidak mengamalkannya berdosa atau tidak? Dikatakan, dia berdosa ketika tidak ada uzur. Barakallahu fikum. Tarkul wajib, berdosa. Meninggalkan perkara yang wajib, itu dosa. Maka, camkan baik-baik di hati antum, wahai para talabatul ilm. Yang antum lakukan itu ialah mengamalkan, mengerjakan amal wajib, ibadah wajib. Ngerti nggih? Ibadah. Mondok dalam rangka talabul ilmi syar'i itu mengamalkan ibadah wajib. Antum dapat pahala wajib. Tingkatan yang paling tinggi dalam sebuah amal. Barakallahu fikum. Al-hadithu tsani. Hadis yang kedua. Nanti setelah Isya dilihat yang paling rapi tulisannya. Catatannya. Masya Allah. Itu kalau antum rapi, tulis dengan rapi, selesai majelis satu pendel buku tulis gitu, antum bawa kemana-mana. Antum bisa bikin daurah di tempatnya masing-masing antum. Dengan buku tulisnya antum tadi. Tinggal dikembangkan di buku-buku yang lainnya. Antum mempelajari, membahas masail-masailnya. Sebutkan kalamnya para ulama. Jadi sebuah kitab. Sing melungu ya melungu. Gimana lagi? Masing-masing. Al-hadith tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini jangan tulis ya. Dehemnya jangan ditulis. Nanti am gitu. Itu namanya mudraj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما العلم بالتعلم innamal ilmu bita'allum. Wal fiqhu bittafaqquh. Wal hilmu bittahallum. Wa man yataharra al-khayra yu'tah. Wa man yataharra al-khayra yu'tah. Yu'tahu, yu'tah. Wa man yatawaqqa asyarra yuqah. Wa man yataharra al-khayra yu'tah. Wa man yatawaqqa asyarra yuqah. Rawahu At-Tabrani wal Khatib al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad. Wa hasanahu Al-Hafid rahimahullahu ta'ala bishawahidihi. Ini hasan li ghairi ya ikhwan. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh, pemahaman agama, fiqh itu didapatkan dengan tafaqquh, mengkaji, mendalami, memahami agama ini. Wal hilmu bitahallum, yang namanya hilm, sifat al-hilm, dengan tahallum melatih diri memiliki perangai hilm. Hilm itu sebuah sifat penggabungan antara sabar, menahan emosi, ya, sabar bisa menahan emosi, memaafkan orang lain dengan kelembutan dalam keadaan dia sanggup untuk membalas. Ada hilmun. Ya, makanya enggak saya terjemahkan hilm gitu aja ya. Ada sabarnya, bisa mengontrol emosi, memaafkan orang lain dengan kelembutan, dan dia mampu untuk membalas. Ada hilmun. Tergambar enggak? Misal nih, misal. Enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada petir. Gitu bahasanya orang Indonesia ya. Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba. Hah? Ada orang yang kemudian mengganggu antum. Antum diganggu, disakiti. Salah apa saya ini? Antum lihat, oh, ternyata yang mengganggu, yang menyakiti ini orang jahil. Oh, ini orang jahil. Ada rojul ahmak, safih, jahil. Begitu. Antum gak tahu ngapain, kok malah mengganggu saya ini. Ngomong, ternyata dia cuma bercanda saja. Al-hilm, itu sabar. Dia tahan hatinya, tahan lesan, tahan tangan, tahan anggota badan. Ditahan. Dia bisa mengontrol emosinya. Tahan, jangan meledak ini emosinya. Ini. Dia memaafkan dia. Dimaafkan. Karena orang goblok, orang jahil. Dimaafkan. Dan dia santun. Tetap dengan kesantunannya. Padahal dia mampu untuk membalas. Ini kalau apa kamu balas, remak ke orang jahil. Hancur. Antum tahan. Ini orang goblok. Ini orang goblok berbuat jahat. Kamu lawan, podo gobloknya ya akhirnya. Ya. Itu bukan namanya hilmun. Itu namanya syafah. Antum jangan jadi orang syafi. Jadi halim. Itu sifat yang sangat mulia. Al-hilm bitahallum. Al-hilm itu dengan melatih diri untuk hilmun. Wa man yataharal khaira yu'tah. Barang siapa yang yataharul khair, betul-betul mencermati, mencari-cari, bersungguh-sungguh untuk mencari perkara kebaikan, Allah akan kasih dia kebaikan. Wa man yatawaqqa syarra yuqah, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berhati-hati, yatawaqqa, bukan semata-mata waqqa, tapi yatawaqqa, bersungguh-sungguh berupaya keras, berhati-hati dari perkara kejelekan, maka Allah akan jaga dia dari kejelekan. Ini hadis riwayat Tabrani, juga Al-Khatib Al-Baghdad di dalam buku Tarikh Baghdad, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menghasankan hadis ini dikarenakan banyak syawahidnya. Di surat Fathul Bari, barakallahu fikum. Baik. Hadis ini qala fi tinazakumullah menjelaskan kepada kita al-ilmu naw'ani. Yang namanya ilmu ada dua macam. Yang pertama ialah mauhibatun minar rahman. Yang pertama mauhibatun minallah, mauhibatun minar rahman. Mauhibah, anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Artinya apa? Allah Jalla wa'ala dengan kekuasaannya, dengan maha kuasanya, dengan kehendaknya, memberi seseorang hamba sebuah ilmu. Mungkin atau tidak mungkin? Ya sangat mungkin sekali. Tinggal kun fayakun. Jadi orang alim, alim langsung. Mau langsung Allah Jalla wa'ala yang ngasih ilmunya kok. Itu namanya muhibah. Artinya tidak. Dengan tanpa menggunakan upaya, dengan tanpa kasut, dengan tanpa itu Allah kasih dia ilmu anugerah murni minallah jalla wa ala. Ini pada umumnya untuk para anbiya wal mursalin, juga untuk para awliya Allah al muttaqin, wali-wali muttaqin. Kalau para anbiya wal mursalin itu langsung ilmunya minallah jalla wa ala. Kalau para auliya al muttaqin, para salihin, dibukakan ilmu-ilmu untuk mereka, hal-hal yang tidak terbayang sebelumnya. Dikasih kemudahan untuk semuanya. Itu mauhibat minallah. Yang ini bukan pembahasan kita. Ini Allah Jalla wa'ala yang memberi ilmu kepada hamba yang dikehendaki. Dan mengangkat ilmu dari hamba yang dikehendaki. Yang kedua, pembahasan hadis yang kita kasih sekarang ini. Al-ilm bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan ta'allum. Dengan belajar, mengerahkan kemampuan, mengerahkan segala kesungguh-sungguhan, ada ikhtiar, ada upaya, ada proses untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu dengan cara ta'allum, dengan cara belajar, ngaji, terus mondok, agar dengan belajar intensif. Adahuwa. Ketika Anda berusaha ikhlas, sungguh-sungguh, jujur, akan dapat hasilnya. Apa kata pepatahnya para ulama? Manjadda wajadda. Gitu ya. Manjadda wajadda. Yang bersungguh-sungguh akan dapat. Ini dibahas sekarang, ikhwan. Innamal ilmu bitta'allum. Dan umumnya ilmunya manusia, ilmunya kita-kita ini dengan ta'allum. Harus ada upaya belajar. Dari belajar akan dibukakan pintu-pintu ilmu. Mauhibahnya ketika hamba tadi, seorang talib tadi, sangat mudah memahami ilmu. Sangat gampang memahami ilmu. Dan diberi taufik untuk mengamalkannya. Ini mauhibahnya. Barakallahu fikum. Paham ya? Ilmu itu bukan gen. Hah? Jangan mengatakan, wah ini anak ini alim. Oh, ada DNA-nya. Wong tuanya, orang-orang tuanya, mbah-mbahnya dulu ulama-ulama semua. Enggak ada DNA-nya. Ilmu itu dengan ta'allum, lalu mauhibah minallah. Kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Terlalu banyak anaknya alim, bapaknya jahil. Juga sebaliknya, bapaknya alim, anaknya jahil. Ya apa enggak? Ya ada juga rentetan dari mulai mbah-mbahnya dulu, turun-temurun, ulama, semuanya juga ada. Semuanya adalah mauhibah minallah, taisin minallah, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Intinya adalah bita'allum. Bukan dengan gen, bukan dengan DNA. Al-ilm bita'allum, ilmu itu dengan ta'allum, ada upaya semangat belajar. Tidak mungkin dengan semata-mata angan-angan. Belajar enggak. Taklim ya enggak. Mondok ya enggak. Berangan-angan. Di teras rumah. Pagi-pagi. Sambil ngopi. Yang senang kopi. Sambil minum susu. Yang senang susu. Sambil ngeteh. Yang suka teh. Seruput. Masya Allah. Kalau saya mengerti betul ilmu tajwid seluk-beluknya, lalu tartil, tahsin, wah bacaan saya Qur'annya maknyes, merem-merem gitu, maknyes saking meresapinya, itu mungkin wah saya jadi Imamul Haramain saya nanti begini-gini, tangannya dikini kan, bayangkan jadi Imamul Haramain. Tapi belajar gak, taklim gak, mondok gak. Jangan mimpi, jangan mengatakan alamani Rabbi. Hati-hati kan, nanti ngaku jadi nabi. Bisa sowak itu akidahnya. Barakallahu fikum. Jangan ta'allum. Kalau saya pakar nahwu, pakar sorof, kitab-kitab gundul kayak gini ini, enteng macam ini. Wah, bayangin kayak belajar nahwu enggak, belajar sorof enggak, taklim ya enggak, mondok ya enggak. Bayangannya masya Allah, bacaan gundulnya itu fasih, wah begitu ngomong sama orang Arabnya itu gimana gitu. Enggak seperti itu yang namanya belajar. Al-ilm bita'allum. Bukan di alam hayal. Bukan dengan semata angan-angan. Temannya datang yang mondok. Ada apa mas? Oh enggak. Sekedar menerawang. Menerawang apa? Ya kalau pandinah usuruh kan moco gini kan. Moco kan mas? Gak iso. Gak bisa. Nah terus? Ya nerawang itu aja. Sekedar menerawang gitu aja. Anda menerawang sampai tua bangka. Hanya penerawangan saja. Tidak ada ilmunya sama sekali. Ta'allum. Al-ilm bita'allum. Bukan gen. Bukan DNA. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan begitu. Tapi dengan ta'allum. Barakallahu fikum. Maka yang ditekankan di sini ialah. Al-ijtihad. Al-jiddu wal-ijtihad. Fi talabil ilm. Harus bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan dalam talabul ilmi. Ada upaya. Ada takasuf fi talab. Ada upaya dalam mencari ilmu. Hakadha. Bukan dengan berpangku tangan. Jangan mengatakan. Kamu enggak talim akhi. Tenang aja. Tat. Anakku mondok semua. Yang ini sudah. Din 3 yang ini. Din 2 ini sudah hafizul Quran di MTF masuk logo 1 kaum laut MTF-nya ini mumtaz. Wah ini masuk din 1 nilainya mumtaz semuanya. Tenang aja Ustaz. Loh, enggak talim. Anakku pandai-pandai semua Ustaz. Sing pandai iku anakmu. Lah kamunya Kalau semata-mata begitu ya, mohon maaf ya, jahil sampai tuwek. Bukan dengan itu semua. Al-ilm bita'allum. Paham itu? Al-ilm bita'allum. Jangan mandang orang tuamu yang alim. Jangan mandang anakmu yang alim. Jangan mandang pamanmu yang alim. Jangan memandang ponakanmu yang alim. Jangan mandang mbah-mbahmu yang alim. Jangan mandang apalagi tonggomu sing alim. Apalagi teman-teman kamu yang alim. Mereka yang alim. Kamunya kalau gak ta'alum ya goblok setiap saat. Ya bodoh sepanjang masa. Maaf ya, tak kasih bahasa kasar. Karena bodoh itu jelek. Al-ilm bita'alum. Ayam itu? Al-fiqhu bita'faku. Juga begitu. Kalau kamu kepengen pemahaman agama yang benar. Bisa mengkaji, memahami agama Allah yang benar. Ya tafakku fiddin. Belajar pemahaman agama. Tafakku. Mengkaji. Pengkajian. Mencari. Belajar. Hakala. Al-hilm juga bitahallum. Di akhir hadis disebutkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan. Akan dikasih. Yang bersungguh-sungguh berhati-hati di dalam kejelekan. Akan dijaga. Ini semuanya ada upaya untuk itu semua, Ivan. Menggapai kebaikan, ada upaya mencari kebaikan. Ada usaha. Kepengen selamat dari perkara kejahatan. Usaha maksimal untuk selamat dari perkara kejelekan. Bagaimana? Gitu ya. Yang semangat dalam thalabul ilmi. Orang-orang sekitarnya antum yang sudah lebih dahulu memiliki ilmu sebagai seorang alim, jadikan sebagai pelecut semangat. Bukan dijadikan sebagai tempat bergantung. Lalu berangan-angan. Tidak. Gitu. Anakku. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah. Fi. Hafid. Anakku. Wah. Paham agama. Anakku. Masya Allah ilmunya. Bapaknya. Aku harus bisa. Semangat taklim. Jangan kalah sama anaknya. Gitu. Oh orang tuaku. Abiku. Jidiku. Alim ulama, semangat. Aku harus kayak abiku, harus kayak sidiku. Aku harus alim dalam perkara agama. Ilmu yang bermanfaat, aku amalkan ilmu ini. Begitu, pelecut. Jangan dijadikan gantungan terus berhayal. Al-ilm bita'allum. Ingat baik-baik ya. Al-ilmu bita'allum. Innamal ilmu bita'allum. Wa innamal fiqhu bita'faqquh. Wa innamal hilmu bita'allum. Barakallahu. Gerak-gerak di jam ini. Satu jam. Lanjut apa istirahat dulu? Hah? Lanjut. Gimana? Lanjut istirahat dulu. Hah? Terserah antum atau terserah saya? Terserah saya? Saya sudah dulu. Saya dulu ya? Nanti kita masuk lagi jam 10:30 insyaAllah. Karena nanti asar ada lagi, maghrib ada lagi. Ya, jadi sudah dulu. Tapi jam 11 sudah kumpul ya. Jangan saya masuk antumnya hilang semua kepada kemana ini. Tidak, sebelum jam 10:30 dari sini. Sementara cukup nafas dulu, namanya juga mukadimah. Nanti teruskan lagi jam 10:30 insyaallah taala barakallahu fikum. Hadis yang keberapa? Yang ketiga. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin.